kata kita sembahyang tahiyah masjid diserami masjid, maka adakah hasil pahala tahiyah masjid yang sempurna? Yalah, serami masjid pun masjid dah lah. Ha, masjid dah lah, tapi kita ni pasal buat serambi. Ya, bina naik sekali ni apa ni? Bina naik sekali selalu dah. Dia panggil masjid belakang luah je daripada kaki. Masjid semua tu. Bukan ada masjid sekat ni dah. Anu kat masjid semua. Ha, jauh daripada kita letak asah mak luah mana naik. Ha, je lah. Masjid semua tu. Paduk lama aspek ni. Buka lagi pula. Ha, tambah buka luah. Ha, masjid mah baru buka. Ha, tu dia. Tengok masjid Mekah, masjid Madinah. Nak nyebuka tak tahu lah. Nyebuka. Ha, tengok masjid belakang baru buka tu pun. Ha, ambil. Bahasa Sia capu. Dia kita buat, dia tulis bahasa Sia painai.